عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة. أما بعد، kita lanjutkan kitabun nikah. Wasoya az-zawjah, wasiat buat istri. Istihbab wasiyati az-zawjati, dianjurkannya memberikan wasiat atau pesan buat istri yang akan diantarkan kepada suaminya. Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu mengatakan, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza zaffu imra'atan ala zawjiha ya'murunaha bi khidmati zawji wa ri'ayati haqqi. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila mereka mengiring perempuan, jadi mengantarkan perempuan untuk diantarkan ke suaminya, mereka memerintahkan wanita tersebut untuk khidmat melayani suami dan menjaga haknya. Jadi nasihati. Kemudian wasiatul ab ibnatahu inda az-zawaj, wasiat ayah kepada putrinya saat menikah. Abdullah ibn Ja'far ibn Abi Talib wasiat kepada putrinya, dia mengatakan, iyyaki wal ghairata fa innaha miftahut talaqi wa iyyaki wa kasratil atabi fa innahu yurithul bagdo'a wa alayki bil kuhli fa innahu azyanu zina wa atyabu tibi al-ma'u. Hati-hatilah kamu dari cemburu, karena kecemburuan itu adalah kunci daripada talak. Karena dalam asar sebutkan bahwa perempuan cemburu tidak tahu apa atas lembah atau bawahnya. Jadi di sini dihati-hatikan daripada cemburu yang berlebihan. Kalau cemburu kan tidak bisa dihilangkan, karena itu adalah tabiat perempuan. Kemudian hati-hatilah dari terlalu banyak mengkritik gitu kan, atau mencela suami, terlalu banyak komentar. Karena apa? Itu melahirkan kebencian. Sedikit-sedikit dikomentari, sedikit-sedikit disalahkan. Kemudian hendaklah kamu pakai celak, karena celak itu adalah zina yang paling indah. Anjuran perempuan pakai celak. Dan sebaik-baiknya wangnya adalah air, maksudnya harus banyak bersih. Kalau bau kan suami juga tidak mau dekat. Abu Darda berkata kepada ini wasiat suami kepada istrinya. Abu Darda berkata kepada istrinya, "Iza ra'aitini ghadibtu faraddini wa iza ra'aituki ghadba radaituki wa illa lam nastahib." Kalau engkau melihat saya marah, maka buatlah saya ridho. Kalau saya melihat engkau marah, saya akan buat engkau ridho. Kalau tidak demikian, kita tidak bisa hidup bersama. Maksudnya, kalau suami lagi marah, istri harus mencari ucapan-ucapan yang buat suami kembali ridho. Jangan kalau suami lagi marah, istri ikut marah. Begitu juga kalau istri lagi marah, mentang-mentang suami punya kawamah itu kan, bentak-bentak istrinya, akhirnya apa? Jadi ramai kan? Jadi yang namanya hidup rumah tangga itu tidak seindah apa yang dibayangkan ketika sebelum menikah. Ya. Dikira apa? Indah terus, mesra terus, harmonis terus. Pasti ada apa? Karena menyatukan dua tabiat manusia yang berbeda, latar belakang keluarga yang berbeda, punya sifat-sifat masing-masing. Jadi kalau istri sedang marah, jangan apa? Jangan ditimpali marah, tapi minimal diam dulu. Kalau lagi emosi, diam dulu. Jangan menimpali ketika kita sedang emosi juga. Jadi diibaratkan kalau hidup rumah tangga itu seperti tarik-tarikan karet gitu kan. Kalau ini lagi keras, lagi marah, ya ditarik kan karet. Terus yang satu lagi marah juga ditarik, apa? Putus, cerai kan. Tapi apa? Ketika satu narik, ini diulur. Yang sebelah sini narik, diulur. Begitu. Jadi maksudnya jangan apa? Jangan mentang-mentang sebagai laki-laki yang punya kewama terhadap perempuan, segala perempuan harus ikut dalam hal-hal yang bisa dinegosiasi, harus ikut itu kan. Jadi harus apa? Harus ada pengertian. Jadi kalau istri marah, diam dulu, jangan dilawan marah. Begitu seterusnya. Ya mungkin kalau yang udah rumah tangga mungkin tahu masing-masing kondisinya. Walimah. Walimah adalah diambil dari kata al-walam, al-jam'u maknanya kumpul. Karena apa? Suami istri kumpul itu. Itu makanan dalam pesta pernikahan secara khusus. Jadi walimah itu makanan pesta pernikahan. Hukumnya jumhur ulama berpendapat bahwa walimah itu adalah sunnah. Rasulullah SAW ketika Abdurrahman ibn Auf menikah, suatu hari Rasul ro'a ala Abdurrahman ibni Auf asara sufratin, melihat bekas apa warna yang biasa apa yang dipakai perempuan, wangian yang berwarna, enggak wangi tapi berwarna. Kan laki-laki enggak boleh. Ini lihat pada Abdurrahman ada bekasnya. Kemudian Rasul mengatakan, "Ma hadza, apa ini?" Kata Abdurrahman ibn Auf, "Tazawwajtu imra'atan ala wazni nawatin min zahabin ya Rasulullah." Saya menikahi seorang perempuan dengan mahar sebesar biji kurma, emas sebesar biji kurma. Kata Rasulullah, "Barakallahu lak aulim walau bisyatin." Semoga Allah memberkahi engkau. Walimahlah, buatlah walimah walaupun dengan seekor kambing. Juga Rasulullah SAW ketika walimah, beliau juga walimah, tapi tergantung apa? Tergantung kondisi. Kadang beliau walimah dengan seekor kambing ketika nikah dengan Zainab binti Jahash dengan seekor kambing. Ketika nikah dengan Sofia bintu Huyai ibn al-Khattab, enggak ada daging. Anas ibn Ali mengatakan dalam hadis Bukhari Muslim, aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina Khaibar wal Madinati salasa layal. Rasul mukim di tengah perjalanan antara Khaibar dan Madinah karena pulang dari Khaibar. Ya. Terus fada'atul muslimina ila yabni alaihi bisofiyah. Beliau bina itu kalau pernikahan ada akad, ada bina. Bina itu adalah kumpul dengan istri. Fada'atul muslimina ila walimati, saya memanggil kaum muslimin, para sahabat yang dalam perjalanan itu kepada walimahnya. Kata Anas, "Fama fiha min khubzin wal lahmin," enggak ada roti, enggak ada daging. "Wama fiha illa an amara bil anta fabusitat fa'alqa 'alaiha tamar wal aqid wa saman." tidak ada daging, tidak ada apa roti, yang ada apa hamparan kulit dibentangkan, terus beliau apa taruh apa at-tamar kurma akid, akid itu makanan campuran susu kering ya, terus apa sama semen apa lemak ya gitu walimah Rasulullah dengan siapa Sofia. Dalam hadis Sofia bintu Syaibah, dalam hadis Bukhari dia mengatakan awalaman Nabi SAW ala ba'din nisaihi bimuddaini min syair, Rasul walimah dengan sebagian istrinya dengan apa dua mud dari syair. Dua mud berapa? Kan kalau zakat fitrah berapa mud? Satu so, satu so itu empat, empat mud berarti separoh so. Iya, kalau zakat fitrah 3,5 liter kan? Dibagi dua berapa? 1,75. Dan begitu, bukan gandum bagi syair. Syair zaman sekarang gak dimakai, tidak dimakan manusia, dibuat makanan unta. Ya. Jadi dahulu kondisi sangat sangat sulit. Adapun waktu walimah, waktu walimah itu bisa saat akad, bisa sesudah akad, atau saat duhul. Kan gak mesti akad nikah langsung duhul. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Aisyah, akad kan di mana? Di Mekah. Duhulnya di Madinah. Nah itu namanya duhul. Makanya dalam kitab-kitab fikih kalau bahas saksi, boleh gak nikah tanpa saksi gitu kan? Mazhab Malik kan boleh, tapi nanti saat bina harus ada saksi. Maksudnya akadnya saat majlis akadnya tidak mesti ada saksi, tapi nanti saat bina, saat duhul, membangun rumah tangga harus ada saksi. Itu di kitab-kitab fikih ada kalimat seperti itu, di kalimat bina, bukan bangun bangun bangunan, tapi maksudnya bangun rumah tangga saat duhul. Terus waktu walimah itu apa? Tidak ada, tidak ada ketentuan harus berapa hari, tidak boleh berapa hari. Ada hadis hadis lemah tentang walimah. Atau amul walimah awala yaumin hakun, watu amu yaumisani sunnatun, watu amu yaumisalis sumatun, waman sama'a sama Allahu bihi. Makanan walimah hari pertama adalah hak, hari kedua adalah sunnah, hari ketiga adalah sum'ah. Sum'ah kan haram ya. Tapi hadis lemah, dalam Sahih Bukhari disebutkan ada walimah sampai 7 hari. Maksudnya para ulama menjelaskan bahwa tidak ada larangan walimah berapa hari. Kemudian tadi kan hukum walimah adalah sunnah. Sekarang menyambut atau mendatangi undangan kepada walimah hukumnya adalah wajib, karena mendatangkan apa pertama undangan terus mendatangkan rasa bahagia kepada orang yang mengundang. Rasulullah SAW mengatakan idza du'i ahadukum ilal walimati fal ya'tiha. Dalam hadis Bukhari Muslim, jika orang diundang kepada walimah hendaklah dia mendatangi. Terus juga dalam hadis Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasul mengatakan syarat ta'am ta'amul walimah yuda ilaiha man ya'baha wa ya'ti yuda ilaiha man ya'baha wa yumna'u minha man ya'tiha wa man lam yujibid da'wata faqad asa abal khatim. seburuk-buruknya makanan, makanan walimah. Diundang orang yang tidak mau, dilarang orang yang datang. Maksudnya yang diundang orang kaya makan sedikit kan. Ya. Orang-orang yang butuh tidak boleh masuk. Itu maksudnya kalau mengundang hanya orang kaya, orang miskin enggak diundang, itu seburuk-buruknya walimah. Waman lam yujibi da'wata faqad asabal khasim. Atau faqad asa Allah wa rasulahu. Barang siapa tidak menyambut undangan walimah, maka dia telah maksiat kepada Allah dan rasulnya. Artinya apa? Wajib memenuhi undangan. Dengan syarat tidak ada yang mengundangnya orang muslim. Kan dalam hadisnya iza da'a, dalam hadis yang lain iza da'a ahadukum akhahu. Akum kan khitab kepada kaum muslimin kan. Akhahu saudara muslim kan. Makanya syaratnya wajib mendatangi undangan itu kalau yang mengundangnya orang muslim. Tapi kalau yang orang mendatangi orang kafir, asli atau murtad, tidak wajib. Yang kedua, syarat kedua, tidak ada maksiat yang tidak bisa diingkari. Pernah ada seorang sahabat diundang oleh Ibnu Umar untuk kewalimahnya. Tapi melihat ada tirai tembok ditutup kayak zaman sekarang kan. Kalau walimah apa? Tembok dipasang apa? Iya. Ya, tembok ini bukan terbuka, ini tembok, ini kan supaya kelihatan indah. Dikasih apa? Bukan, dikasih kain itu penutup. Sitar itu kan. Maka sahabat tersebut pulang mengatakan, sejak kapan Ka'bah pindah ke rumah kamu? Maksudnya tembok yang boleh ditutup dikasih kiswa itu hanya Ka'bah aja. Dalam hadis yang lain para sahabat nyuruh sahabat-sahabat yang ada di situ untuk merobek masing-masing merobek apa yang dekat dengan dirinya. Padahal kan itu seolah hal yang lumrah ya. Ya. Sekarang pernikahan umumnya pakai apa? Pakai itu. Itu aja zaman sahabat diingkari ya. Bagaimana kalau seperti zaman sekarang? Jadi makanya tolak ukur sahabat dengan zaman sekarang sangat sangat jauh. Jadi yang mengundangnya orang muslim, terus tidak ada maksiat yang tidak mampu diingkari. Kemudian tidak undangan tersebut tidak khusus bagi orang kaya saja. Tapi undangan umum. Orang kaya diundang, miskin juga diundang. Terus undangan itu yang wajib dipenuhi itu adalah undangan hari pertama saja. Kalau berapa hari, 7 hari. Tidak wajib hari kedua, ketiga, empat, lima, enam, tujuh. Yang wajib hari pertama. Terus juga yang wajib didatangi itu undangan orang yang paling duluan mengundang. Sekarang ada dua undangan nih hari ini. Yang pertama ini undangan si Fulan. Umpamanya siapa? Bayu menikah. Hari ini juga Yudi menikah. Ada undangan bersama-sama. Mana yang harus didahulukan? Yang wajib adalah yang pertama. Seorang sahabat mengatakan dalam hadis Imam Abu Dawud, "Idza ijtama'a da'iyani fa'ajib aqrabahuma baban fa in sabaqa ahaduhuma al-akhar fa'ajibil ladzi sabaqa." Jika dua orang mengundang, maka penuhi yang paling undangan orang yang paling dekat pintunya, yang paling dekat. Kalau bareng gitu kan. Tapi kalau fa in sabaqa ahaduhumal akhar, jika salah satu undangan lebih dulu, maka fa ajibil ladzi sabaqa. Maka penuhi undangan yang paling duluan. Imam Al-Baghawi menuturkan, orang yang punya uzur atau jalannya jauh atau ada masyaqah, maka tidak harus hadir. Ya, kalau jauh diundang, pokoknya Abu Haikal diundang sama Yudi ke Palembang, kan jauh. Kemudian selanjutnya adalah akad nikah. Nikah itu kan menggabungkan antara perempuan dengan wanita, dengan laki-laki, dengan apa, dalam hubungan yang halal. Dan di sini disyaratkan adanya akad nikah atau biasa disebut dengan ijab qabul. Nah, ijab ini terjadi antara wali dengan calon suami, itu ijab al-qabul. Ijab qabul tidak menjadi sah dan tidak menjadikan adanya hubungan suami istri kecuali memenuhi syarat berikut ini. Pertama, tamyiz al-muta'aqidaini. Orang yang akad itu orang yang sudah mumayyiz walaupun belum balig. Orangnya mumayyiz. Mumayyiz umpamanya orang 10 tahun tapi sudah mumayyiz, bisa akad nikah. Makanya dalam satu asar, maka sebagian ulama menyebutkan bahwa di antara wali juga anak jadi wali. Seorang ibu kalau punya anak udah enggak ada apa yang lain, maksudnya anak bapak enggak ada, anaknya ini anak laki-laki bisa jadi walinya, wali ibunya sendiri. Disebutkan dalam asar, ketika Ummu Salamah mau menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul menyuruh siapa? Amr, ya, Umar Ibnu Abi Salamah untuk menikahkan Rasulullah dengan Ummu Salamah. Padahal belum apa? Belum balig. Masih anak kecil. Artinya apa? Rasul tidak menyuruh, walaupun ada sebagian ulama ini bukan dalam rangka akad itu, tapi dalam rangka supaya anak itu membuat senang gitu kan. Tapi yang jelas Rasul ketika merendahkan, artinya anak semacam itu sah menjadi orang yang melakukan akad gitu kan. Jadi harus orang mumayyiz, tidak disyaratkan orang balig. Kalau yang balig tersebut kalau yang akad tersebut orang majnun atau anak kecil yang tidak mumayyiz, akad nikah tidak sah. Kemudian yang kedua, ittihadu majlisil ijab wal qabul. Menyatunya majlis ijab dan qabul. Dengan makna tidak ada pemisah antara ijab dan qabul dengan ucapan yang tidak ada kaitan dengan pernikahan tersebut. Atau dengan hal-hal yang membuat keluar daripada materi ijab dan qabul. Si wali mengatakan, zawajtuka ibnati pulana dengan sekian. Terus si laki-laki diam. Terus ada HP dia, nelfon dulu. Umpamanya. Dan selesai nelfon, terus mengatakan, saya menerima qabil tu nikah. Itu kan ada pemisah dengan ajnabi, dengan hal-hal yang tidak ada kaitan dengan akad nikah. Tapi di sini tidak disyaratkan langsung itu kan. Kayak kalau kuak-kuak itu kan, kalau di kampung kan harus apa? Ketika mensyaratkan, kalau sudah selesai mengatakan saya nikahkan engkau dengan anak saya pulana dengan mahar 100.000. Ketika mereka mensyaratkan kalau habis kata-kata 100.000 harus mengatakan saya terima nikahnya. Itu enggak disyaratkan. Kan gitu. Kalau di kampung itu. Makanya sampai si walinya gemeteran kan. Tidak disyaratkan di sini falau tala majlis wa taraha al-qabul anil ijab wa lam yasdur bainahuma ma yadullu al-i'rad fal majlis muttahad atau muttahid. Kalau ada rentan waktu antara ijab dan qabul, tapi tidak ada hal-hal yang menunjukkan keberpalingan atau hal-hal yang menyibukkan dari makna ijab dan qabul, seperti umumnya mengatakan saya nikahkan zawajtuka ibnati fulana bikadza hening gitu kan, diam. Terus orang itu mengatakan qabil tu nikah, saya terima nikahnya, itu sah saja. Selagi apa? Dalam majlis gitu kan? Selagi dalam majlis. Kemudian yang ketiga, Allah yukhalifa al-qabulu al-ijab illa idha kanatil muhalafa ila ma hu ahsan lil mujab. Tidak boleh bertentangan antara ijab dengan qabul. Umpamanya gini, si wali, si bapak punya anak dua perempuan, namanya satu Zainab, yang kedua umpamanya Habibah. Terus si ini si laki-laki udah ada hadir, terus si wali mengatakan saya nikahkan kamu dengan putri saya Habibah dengan mahar demikian. Terus kata si laki-laki saya terima nikah saya dengan Zainab. Nah, itu enggak sah itu kan. Atau saya nikahkan kamu, orangnya tak, perempuannya tak, saya nikahkan kamu dengan Zainab dengan mahar 10 juta. Kata si laki-laki saya terima nikahnya dengan si pulana dengan mahar 1 juta. Ini enggak sah. Tadi kan kecuali kalau kepada yang lebih bagus bagi siapa? Si wanita tersebut atau bagi si wali tersebut. Seperti wanita mengatakan saya nikahkan kamu dengan putri saya Zainab dengan mahar 1 juta. Kata si laki-laki saya terima menikahnya nikah saya dengan Zainab dengan mahar 100 juta ya. Itu boleh, kenapa? Karena yang 1 juta udah masuk di dalam 1 juta. Ya. Itu boleh. Kemudian yang ketiga, masing-masing dari orang yang akad, berarti si wali dan si laki-laki ini sama-sama mendengar apa yang diucapkan apa lawannya ini, maksudnya dari kedua orang ini, bahwa yang paham bahwa yang dimaksud adalah melakukan akad nikah itu. Kemudian lafaz ketika akad nikah itu tidak disyaratkan dengan apa, bahasa Arab ya. Kalau orang Arab dengan orang Arab, mungkin kalau antum udah bisa bahasa Arab ya dengan bahasa Arab, tapi kalau orang umum tidak bisa bahasa Arab harus ditalkinkan bahasa Arab terus tidak paham maknanya kan. Sedangkan tujuan daripada ijab dan qabul sesuatu yang makul makna, yang maknanya bisa dipahami. Makanya bisa dengan bahasa yang lain, yang penting bahasa yang menunjukkan bahwa itu adalah akad nikah. Nikah, saya nikahkan kamu, saya apa? ya biasa kan saya nikahkan kamu, atau kalau di kita suka ditambah saya nikahkan kamu dan saya kawinkan kamu. Zawajtukaha wa ankahtukaha, kan gitu kan. Mungkin untuk menguatkan. Ya, selama kalimat itu menunjukkan kepada akad nikah dipahami oleh kedua belah pihak, itu sah, itu kan. Tidak disyaratkan bahasa Arab. Kalau orang yang tidak bisa apa berbicara, ya dengan isyarat. Orang umpamanya orang apa? Orang bisu. Dan kalau bisu biasanya apa? Tidak dengar juga kan? Ya. Akad kan ada punya isyarat. Gimana isyaratnya? Yang penting dengan isyarat yang paham kan orang assalamualaikum aja kan ada jawabannya ketika dalam salat, ada jawabannya kan dengan isyarat, ya dengan telapak tangan, artinya kan kalau dalam berita-berita kan ada di pinggirnya pakai jari kan isyarat, berarti ada bahasa isyarat. Yang paham siapa? Ya, orang yang paham. Nah, di sini akad zawaj lil ghaib, orang akan nikah bagi orang yang ghaib, yang tidak bisa hadir. Berarti kan harus hadir ya. Harus hadir. Makanya akad nikah pakai apa? Telepon. Pakai apa? Itu enggak sah itu kan. Harus di majlis. Pakai apa sekarang? Iya, itu nggak sah, harus di majlis. Kalau nggak bisa hadir, kirim surat Abu Haikal yang nikah tidak bisa hadir, Abu Haikalnya ngirim namanya siapa, Zangki itu kan, untuk menerima nikah dengan si Pulana. Nanti kan Abu Haikal nulis surat ini mewakilkan kepada Zangkin penerima nikah saya dengan si Pulana, kan gitu. Makanya nanti dalam akad juga Zangkin mengatakan saya terima nikahnya bagi Abu Haikal, bukan bagi dirinya gitu, kan. Itu boleh itu kan. Jadi ketika salah satu pihak dari dua orang yang akadnya wali atau calon suami ini goib dan ingin melakukan akad nikah, maka di sini apa fa'alihi ayyur sila rasulan, harus mengutus utusan sebagai wakilnya kan. Aw yaktubu kitaban ila tarfil akhar yatlubu zawaj, atau ngirim surat wa ala tarfil akhar, dan kepada pihak yang satu, maksudnya yang ada di majlis itu, kalau memang ingin menerima, dia wajib menghadirkan saksi, terus apa, membacakan apa yang ditulis dalam surat tersebut. Terus apa? Dilakukan akad nikah di majlis tersebut. Nah, itu disebut apa? Yu'tabar al-qabul muqayyadan bil majlis. Jadi, disyaratkan adanya majlis. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mau menikah dengan Ummu Habibah ngirim sahabat kan. Rasul tidak hadir. Yang menjadi wakil Rasulullah menerima akad siapa? Raja Najasyi yang sudah masuk Islam. Jadi kalau tidak bisa hadir, ngirim surat mewakilkan sama si Pulan. Itu bisa. Jadi tidak, jangan pakai telepon. Atau jangan, pokoknya harus datang ke majlis. Kemudian akad nikah itu harus dengan kalimat lampau itu kan. Jangan kalimat yang, atau bahasa Arab kan fi'il madhi ya. Harus dengan fi'il madhi. Zawajtuka kan. Ankahtuka. Kan dalam Al-Quran juga zawajnakaha itu kan. Ya, Allah menikahkan Rasulullah dengan Zainab kan? Itu kan sigot madi kan? Kemudian Rasulullah ketika menikahkan wanita yang mau menghibahkan diri kepada Rasulullah, Rasul tidak berniat kemudian dinikahkan dengan seorang sahabat, Rasul mengatakan faqad malaktukaha, dengan fi'il madhi juga kan. Dan riwayat yang lain faqad amlaknakaha. Gitu. Jadi dengan fi'il madhi tidak boleh dengan fi'il mudhari, baik yang hal maupun yang mustaqbal. Kemudian orang mengatakan saya akan nikahkan kamu, ini tidak sah. Kenapa? Karena belum ada kejelasan, bisa jadi akan, itu sekedar janji. Makanya kan kalau dalam kalau di bahasa Arab kan dengan fi'il madhi, kalau di kita saya telah nikahkan kamu, gitu kan? Telah nikahkan, saya telah kawinkan kamu, kan biasa gitu. Di teks-teks yang ada. Juga boleh, tidak mesti ijab itu dari apa, dari wali terus qabul dari suami. Bisa sebaliknya, si calon suami mengatakan zawijni ibnataka, nikahkan saya dengan anakmu. Kemudian si wali mengatakan qad zawajtuka, saya telah menikahkan kamu dengan dia. Itu sah juga. Makanya kan lihat yang sahabat itu kan, yang sahabat yang tadi saya sebutkan, yang perempuan datang menghibahkan diri, terus Rasul kan tidak berhasrat. Sahabat itu mengatakan ya Rasulullah, ilam yakun laka biha haja fazawijniha, kalau engkau tidak punya hajat, nikahkanlah saya dengan dia. Ini si calon laki-laki dulu kan. Terus di akhir hadis Rasul mengatakan apa? Faqad amlaknakaha, faqad zawajnakaha, faqad malaktukaha. Ya, ini langsung jadi kan. Ini dari laki-laki dulu, ini dari wali. Ya. Jadi ini kaitan dengan sigot. Jadi sigot pernikahan ini harus dengan kalimat madhi, yang kalimat yang lampau juga boleh dari pihak calon suami dulu. Terus juga harus dengan tidak digantungkan dengan syarat. Tidak boleh digantungkan dengan syarat. Kalau umpamanya datang bulan Ramadan, saya telah nikahkan kamu dengan putri saya. Terus kata sama suami, saya menerima. Tapi ini kan digantungkan dengan datangnya bulan Ramadan. Itu belum sah. Belum sah ketika datang bulan Ramadan, belum jadi istrinya. Harus akad lagi. Tapi kalau mengaitkannya dengan sesuatu yang ada saat itu, kalau bapakmu, kalau umpamanya bapakmu ridho, kalau putri kamu ridho, nikahkanlah saya dengan dia. Terus si putrinya ridho, terus si ayah menikahkannya. Nah, itu sah, karena syaratnya apa, dikaitkan dengan sesuatu yang ada saat itu. Jadi kalau digantungkan dengan sesuatu yang akan datang, itu tidak sah. Jadi maksudnya akad nikah ini lebih diperketat dari sekedar akad-akad biasa. Akad dibedakan dengan akad jual beli, karena kaitan dengan al-abdo, kemaluan. Sedangkan hukum asal pada kemaluan adalah haram. Ulama mengatakan al-aslu fil abdo at-tahrim, hukum asal pada kemaluan itu adalah haram. Tidak halal sesuai dengan pernikahan yang sahih, yang jelas, atau dengan akad perbudakan. Makanya Islam memperketat masalah pernikahan.